الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. قوله الإمام هو لغة المتبع بفتح الباء. Jadi tak kala orang yang menghantarkan muqaddimah kisah dengan kata qala syaikhul imamul alimul allamatu, telah berkata oleh syekh. Kita dapat ada makna syekh pada logat orang yang menekak umur 40, makna syekh pada makna orang tua, dan syekh pada istilah orang yang sampai kepada martabat orang punya kelebihan, makna orang yang ada kelebihan panggil syekh walaupun kanak-kanak. Man balagha khutbata ahli al-fadl walau sabiyan. Itu syaikhul imam. Imam tu apa? Yang kelima ni selalu ada pada lidah kita. Tengok. Jadi tu imam, tu imam semaya, tu imam di kampung, imam. Tu kadang-kadang tulis tak kenal. Kadang-kadang tulis tu iman, kadang-kadang tulis tak tahu kelima. Dia dengan muka iman ku kufur. Tok iman, mana tok kufur dah. Jadi tok iman apa jadi tok kufur. Anak ayat tak reti kelima dah. Itu hasil daripada kita. Kadang-kadang kita tak tahu kata kelima nak guna macam mana. Ini dia imam ambil daripada amma ya ummu. Amma ya ummu amman. Amman di mana ibu. Ibu. Ikut. Mari tengok logat munasabah. Dia kata qauluhu al-imamu tu huwa lughatan, ialah pada segi bahasanya makna dia al-muttaba'u. Ya dhabitnya bi fathil ba'i dengan fathah ba. Aku nak baca muttabi'u. Bagi keterah ba makna yang mengikut. Tak kena. Kena baca muttaba' dia dobik. Nanti baca bifat hilba', maknanya yang diikut. Itu imam yang diikut. Itu asal pada logat. Kalau jadi imam semaya, sebab tu panggil imam. Kerana orang yang diikut, yang mengikut tu panggil makmum. Yang mengikut. Jadi guna limah isim mafu'u makmum. Tapi makna dia yang mengikut. Dia panggil kelimah isim apa? Makna isim fa'il. Wastilahan, daripada istilahnya, imam tu ialah man yasihhu liqtida'u bihi, iaitu orang yang sah boleh ikut dengannya. Tu makna khusus. Galiknya makna pada istilah, makna pada syarak, ia lebih khusus daripada makna pada logat. Makna logat tadi umum tu, makna tak kira lah tiap-tiap orang yang diikut. Ia panggil imam lah. Sama ada karuk tak karuk, panggil imam lah. Misalnya dalam satu rombongan 10 orang tu, khalik lah orang 9 orang turut dia sorang. Dia panggil imam tu pada logat. Walaupun dia mengaruk sekali, 9 orang turut ikut dia suruh ke apa, suruh curi apa turut. Gitu. Tu panggil imam lah tu pada logat. Tu nak yang umum kata. Sama ada ikut kuk karuk, ikut kuk berjuru, tak ada kira tu. Panggil imam lah pada logat. Orang yang diikut panggillah imam. Sampai ibu tu panggil om. Nasabah dengan logat mana ikut, tengok kita dia ikut ibu. Itu dia. Baik. Ada pun pada istilah orang yang sah boleh ikut dengannya. Terkadang tak boleh jadi imam. tak sah nak ikut dia. Ha, ada. Dia kata makna pada istilah tu lebih khusus sikit. Makna lorak tu umum. Nah, tiap-tiap orang yang orang ramah turut dia, dia panggil imam. Dia karuk. Ha, tak ada kira orang turut dia, dia jadi imam. Dia panggil. Adapun pada istilah nak orang hak sah ikut. Ha, tu dia. Kalau itu seorang tu semaya, dia jadi imam. Oh, dia tak baca bismillah, tak sah orang nak ikut dia. Nah, maknanya orang besar seperti ini tak sah nak ikut dia. Panggil bukan imam tu. Sahabat nak panggil imam man yasihhu liqtida'u bihi. Tu kita misal tu sah ya. Faham lain lagi betul lah. So, imam tu ada apa suatu najis yang tak dimaaf. Tak sah nak ikut. Maka tak boleh jadi imam tu. Tu kau tak apa nak? Tarikh dia lah. Man yasihhu liqtida'u bihi tu imam. Sabit itulah. Daripada situlah kalau kita nak jadi imam, nak jadi tu imam ke apa ni, dia ni besar makna dia tu. Ikut teorek ke imam-imam ni ikut teorek, bukan semata nak jadi gitu. Tak boleh. Ni kalau kita pergi dalam syarat-syarat dia tu banyak lagi lah. Banyak lagi lah. Ya kadang-kadang setengah kita tu angin berangin nak jadi imam, nak jadi tu imam. Ada. Tak kenal dirinya, syaratnya cukup mampu ke tak. Tahu kena je. Nak tu betul nak kenamu itu mu. Nak kenamu, nak kelebih masalah. Tu kena ingatlah. Sebab tu kalau orang reti kelimah tahu makna. Oh tak sih. Tak sih lah. Lari tak sih. Sebab tanggungjawab tu. Tanggungjawab dan pikul lah. Kena pikul tu banyak tu. Hak diri pun pikul tak lak. Saya nak pimpin orang ramah ke senin lah. Takut hak tu tak sih tu. Tu dia. Baiklah. Tarik lagi lagi. Wa yutlaku. Nak lari lagi lagi ni. Kelimah imam sebutir ni dipakai banyak maknanya. Banyak maknanya. Wa yutlaku. Dan diitlak. Diitlak dengan mana yusta'malu lah. Mana dipakai, digunuh. Dan diitlak akhir dia akhir imam ni, kelimah imam ni dipakaikan alal lawhil mahfuzi. Ada imam pakai makna lawh mahfuz. Seperti kama fi qawlihi ta'ala. Seperti barang apa barang. Keadaan imam diitlak atas lawh mahfuz tu ya ada pada firman Allah Ta'ala wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubinin. Dalam surah Yasin tu kita dah baca semua. Tuhan kata wa kullu shay'in ahsaynahu. Ni dia panggil apa dia ni, ba istighalah ni. Ahsaynahu ya ada maf'ul dah tu. Wa kulla syai'in maknanya wa ahsayna kulla syai'in ahsaynahu tu mufassirah. Dan kami menghingga ke semua perkara tu, kami menghingga di dalam imam yang nyata. Apa imam di sini? Imam maknanya lauh mahfuz. Nah, ayat kata semua perkara hendak berlaku kami catat semua di lauh mahfuz. Bukan duk berlaku dengan hak tak ada, tak ada dalam lauh mahfuz dak. Tu dia. Tapi itulah bila kita sila gig situ, apa yang berlaku kita tengok masya-Allah. Tu bib mulutlah tu. Inilah barang yang Allah Taala telah kehendaki. Ada Allah kehendak berlaku semata. Masya-Allah kana. Baru Tuhan kehendak berlaku semata. Kita mau tak mau, dalil yang nyata di diri kita sendiri, tak payah tengok lain. Uzur sakit tak ada siapa nak, tapi kena juga. Tu makna sebagai Tuhan kehendak. Masya-Allah. Dan semua tu Tuhan ayat kata wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua perkara kami menghinggonya di dalam imam. Dalam imam maknanya dalam lauh mahfuz. Ayat itu imam sini pakai makna lauh mahfuz. Wa qad yuradu bihi, dan terkadang dikehendaki dengannya dengan imam tu akan sahaiful a'mal. Apa dia maksud dia kata nulah buku catatan Sahaifal Sahaiful Amal, surat-surat catatan amal tu. Kata dok catat amal kita oleh malaikat. Tu panggil imam juga. Tu banyak dah makna dia tu. Wa yutlaqu, dan dipakai diitlaq akan dia akan imam juga, alal imamil azam. Yang ni imam makna raja ni. Imam azam, imam makna raja ni. Pemerintah besar sekali imam. Imam. Imam makna raja adalah pemerintah. Dan imam jadi pakar kepadanya imam orang yang mulia. Dipanggil Imam Syafi'i. Wa yujma'u katsiran. Itu nak bahas kelimah lah. Setelah kita tahu dah makna imam, terkadang pakai makna luh mafu, terkadang pakai makna surat yang dicatat amalan, banyak makna tadi. Setelah itu main nak kira kelimah pula. Dia kata wa yujma'u, dan dijamuk akan dia akan al-imam katsiran, kebanyakannya dijamuk ala a'immatin. A'immah, tu kelimah jamuk. Fah a'immah, kalau kita nak kira dengan wazan, nak pergi ke sorah, nak ukur dah ni, nak ukur wazan dia, wazan mana a'immah ni. Kata dia wa asluhu, nak waya asal dulu. Asalnya, asal a'immah ni, asal dia a'mimatun. Asal dia belah tu a'mimatun. Atas wazan ala wazni, atas timenge af'ilatin. A'mimah af'ilah. Wazan tu lepas tu tak boleh duduk lagu tu, kaedah dia ni hanya bercakap sorah ni. Lepas tu kan nak jadi a'immah. Kerana masuk dalam berhimpun dua huruf ia berjenis tu. Dia kata nuqilat a'mimah. Tu a'mimah. Tepat nak kiranya betul mimah. Jadi dia panggil berhimpun dua huruf ia berjenis. Betul a tu puasa tu Arab tak kena benar berhimpun dua hamzah. Hamzah yang kedua mati kerana tasbih serupa dengan menyemutah lah punya dia Arab tak kena pasal tu. Tapi dah ada benar boleh pelepas betul ni tak apa. A'mimah, amin duk belatu dua-dua tu. Maksud dia kata berhimpun dua huruf ia berjenis, huruf ia kedua berbaris pada satu kelima. Dia kena cari jalan idrah lah. Lalu kata dia nuqilat harakatul mimil ula, dipindahkan baris harakat mim yang pertama. A'mimah, amih baris bawah tu pindah pergi ke mana tu? Nuqilat ilal hamzati thaniyati, pindah pergi ke hamzah yang kedua. Bunyi lagu mana? A'mimah, bunyi a'immah. Pindah buat apa tu? Ilak pindah tu tak ada royak tu. Li ajlil idramnya tu. Pindah tu kerana nak idram tu. Tak banyak nak idram selalu tak boleh. Huruf pertama baris tu ya kena mati. Pas kalau mati hamzah tu mati pula dah dua. Kena nak main buai kena apa. Gini peralih baris hamzah tu. A'mi, ambil baris mi tu bagi letak di hamzah. Bunyi a'immah. Tu dia dipindah tu li ajlil idram dia bagi. Pindah tu kerana nak idram tu. Nak idra gitu lalu tak boleh. Bila jadi a'immah, lalulah wa udghimatil mimu. Maka diidghamkan akan mim itu. Mim yang pertama al-mimul ula tu. Diidgham maknanya dipermasukkan fil mimi. Di dalam mim misaniya. Bila masuk bunyi a'immah. Habis. Dalam keadaan itu boleh satu lagi caranya wa yajuzu qalbul hamzati tsaniyati, dan harus boleh tukarkan hamzah yang kedua. Sudah idgham bunyi a'immah dah tu boleh satu lorak lagi tukarkan akan hamzah yang kedua, tukar akan ya an semapa yang kedua bagi qalbu ya panggil wa yajuzu qalbul hamzati tsaniyati, harus boleh tukar akan hamzah ya kedua, tukar akan ya'an. Bunyilah anu atas a'immah jadi a'yimmah. A'yimmah boleh. Tengok dia. Daripada imam mufrad, jamak dia a'immah, asa'a'mimah. Cara buat itu dia. Sudah tu jadi a'immah. Boleh satu lorah lagi. Hamzah yang kedua tukarkan ya. A'immah. Tengok. Nah. Ini jadi ke ilmu semua. Untuk kita nak kenal kalimah. Kalimah Arab. Kerana kalimah Arab ni sangat istimewa. Kerana ada Quran. Nah, kerana lurah Quran, lurah hadis yang campin kita orang Islam mesti tahu, walaupun kita tu orang bahasa lain. Lurah lain tak ada kira, mesti kena tahu lurah ni. Nah, dengan cara lurah fusha, lurah yang berbentuk kaedah. Hak lurah kecek tu, hak dia kena sayang orang Arab diri, kecek semana dia guna. Nah. Ya super banding ni banding sepatutnya orang ni bahasa dia lurah siap. Dia cakap saya tak erti Melayu. Bila dia main mengaji ke tempat kita, mengaji kitab, kitab jauhi dia mengaji, dia baca boleh saya nak berkecek tak boleh. Apa tu? Dia erti kaedah bahasa, kaedah kitab baca gini. Dia baca pak dia jumlah, dia baca pak dia jumlah siap. Tapi kalau nak kecek biasa kapung nganggu, tak erti. Itu dah. Kerana dia lurah surat, dia lurah uslub cara kaedah. Kita erti lurah Quran, lurah hadis. Kaedah dia baca pak emak pak ubaris lagu mana. Kadang-kadang Arab sini dia mengiling. Berkecek tak kerti. Lalu berkecek yang tanya tak kerti. Tapi kalau bahasa kita kalau pah baca baru, eish, ajib dia kata. Ajib. Dia tanya ni tengangu. Tapi bila kalau kita baca ajib, kami orang Arab kadang-kadang tak bergaduh dengan baru. Puh, ikut say je pergi. Apa lah jawab? Kalau kita baca kita jawi ya? Dan ada baca turut huruf pun ada. Tengok. Orang-orang tak ada baca orang-orang, kita baca orang selalu dah. Tu kareng perak katanya. Ada turut huruf ni. Ada apa tu? Dia baca je bahasa dia, dia gila cah tu bahasa dia. Apa kita? Kita penting nah hurufnya, barisnya ni. Arab kada yaqulah mata dia. Yaqulah sam, yaqulah. Kita orang tak tahu cara bahasa dia. Hoi, tak kena ya kula ropok. Bergaduh lah kita. Ya kulu lah ropok. Domoh. Dia tak ada kira ya bahasa dia. Ya rengi tiba-tiba lagu tu ya kula. Ya bari atas dia rengi kan. Dia guna ya kula. Ya kula sami'u. Arak macam tak kena. Kita kata. Orang arak macam tak kena. Hano? Ya kula ni kata. Hano? Ya kulu tu. Main tu nak temu. Tu bahasa dia yang ringin tu baik pun tidak baca kitab jawi tak baca tu ada. Nah. Tu dia. Jangan kita kata. Walah tulis dia jangan. Itu kan. Kita tak jangan. Tu baca tu bahasa kita. Tu bahaya gitu. Demikianlah. Bila kita main nak erti lurah fusha, lurah yang datang dalam Quran, lurah data dalam hadis, itu dia dengan bentuk kaedah yang dibuat oleh puak-puak ulama adab dia panggil cakunah usara. Maka bicara asani itu selain pada bicara logat, mari bicara pula makna pada istilah, lepas tu pergi ke kelimah dan kaedah-kaedah kelimah pun kita duduk mengaji dalam surah. Tengok sebuah kitab dia kira tu ilmunya dek. Lepas tu dia pergi lagi waqat. Tengok terkadang ni nak diingatlah ni. Dan terkadang dia kata yujma'u ala imamin. Terkadang dijamu akan dia akan imam tu sendiri atas imam. Apa nak waya? Jadi lafaz imam ni terkadang lafaz jamu pun dia nak tu dah. Tu. Hak ni sekaligus nak samarah. Ya terkadang dijamu atas imam gitu dah. Oh kalau balas tu. Faham apa tak pernah. Tak kala kata yujma'u ala imam kalau balatu maka fayakunu maka jadilah ia al imam tu mufradan taratan mufrad ketika wa jam'an taratan ukhra. Nah satu ketika imam pakai makna mufrad yang diikut seorang yang diikut. Terkadang imam pakai jamuk biber apa? Terkadanglah tu. Nah. Baninge naziru hijan fayuqalu naqatun hijan wa na wa nuqun hijan. Supo ya kata. jadi lafaz hijan mufrad pajalah. apa dia jamak pak tu juga. Cuma tahu disusun tarkik lah. Naqah tu mufrad bila nu, ha tu jamak. Ha masifat lu tupo dengan hijaz. Ha apa dah logatnya. Tengok arti. Fa kalau gitu orang panggil serupa pada lafaz tapi fa yakhtalifu bitaqdir. Ha nah, maka berlainan ia dengan takdir. Bila takdir tu lainlah. Tak kala itu fa yulahazu, maka dimulahazahkan anna harakatil imamil mufradi, kita pakai sila yalah. Jadi tak orang kata secara kebetulan ada jamak datang wazan fi'al, begitu juga mufrad wazan fi'al. Jadi kita sila ke harakat tu jelah. Ya tanah dimulahazahkan, disilarkan bahawasa anna harakatil imamil mufradi, bahawasa harakat lafa imam ha'ya mufrad tu ha, kita sila kata ka harakati kitabi. Ha, seperti baris kitab. Ha, kitab lafa mufrad, sebuah kitab, kata kitab, sebuah kitab, ha, sebuah buku. Ha, tu kitab, jamak dia kutubun, beberapa kitab, beberapa buku. Ha, nak ayat tu ni lafa mufrad, kitab mufrad wazan fi'an, imam mufrad, kita sila baris supaya baris kitab, nak ayat tu sama mufrad. Ada pun bakal jamak wa harakatil imamil jam'i, jam'i mana majmu'i. Ha, dan kita sila ke bahawasa segala baris imam yang dijamak tu silakan ke harakati ibadin. Ha, ibadin jamak dan abdin kan. Fi'al juga wazannya. Dia nak ayat kata wazan jamak fi'al ada. Ha, ke harakati ibadin. Habis. Ada ke dalam Quran lafa imam hok pakai makna jamak? Ayo ada. Wa min isti'malihi jam'an. Dan setengah daripada isti'malkannya kan imam hal keadaan di jamak tu ialah qauluhu ta'ala. Ada sungguh. Ha, permannya ta'ala waj'alna lil muttaqina imama. Tu dek. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ha tu hadis hikayat asal doa apa Ibrahim. Waj'alna lil muttaqina imaman, dan menjadilah engkau ya Allah akan kami, akan menjadi segala ikutan bagi orang-orang yang muttaqin. Ha, jadi imaman tu jamak tu. Tu dia. Ha, waja'alna, dan yani dan menjadi ulimu. Ha, ya Allah na akan kami ni aku menjadikan imaman, tak ada kena kata imatan lah. Ha, bakal lafa imam tu jamak lalu dah. Ha, jadikan segala ikutan lil muttaqina, bagi orang-orang yang taqwa. Ha, tu dia setengah daripada isti'mal lafa imam jamuk. Pakai makna jamuk. Pakai kelimah jamuk sini. Oh bila begitu fala hajata lima takallafahu ba'duhum fil ayati. Bila dah ada imam pakai makna jamuk dengan lafaz tu selalu, maka tidak ada hajat lagi. Tak ada perlulah kepada barang yang menyusah-nyusah akannya, dua berepah-repah akannya oleh ba'duhum, oleh setengah-setengah ulama fil ayati, pada ayat itu, ayat waj'alna lil muttaqina imaman. Tak ada kena duk menyusah-nyusah lah. Gapo we matakallafahu ba'duhum bayanya min anna tauhidihi lidilalati 'alal jinsi. Jadi ada orang duk jawab lah. Kerana tak masuk ke, kita mengaji kaedah nahu pula. Kaedah nahu pula. Jadi nak mafu'u pertama bagi ij'al fi'ama. Imaman mafu'u yang kedua. Kalau gitu nana tu gapo? Tak ke dhamir mutakallim wa ma'ahu ghairu. Dengan mudah kata mutakallim ma'al ghair. Ya, sekurang-kurang dua orang. Orang juru doa sore, ada sore lagi juru doa amin dan sebagainya. Ha tu sekurang-kurangnya tu mutakallim ma'al ghaib, Lepas tu mari dengan imaman mufrad tak masuk lah. Ha, tu dia. Ha, minta Tuhan jadikan kami, sekurang-kurang kami berdua ni. Ha, sekurang-kurangnya kami berdua ni. Awak tak kecek kami sore. Ha, mereka panggil mutakallim mu'azzimi nafsah. Ha, seperti Allah Taala berkata, inna anzalnahu, kami telah menurunkan. Kami berapa Tuhan berapa nah? So je hanya nak kata kami. Ha, dia panggil mutakallim mu'azzimi nafsah. Tuhan nak membesarkan diri dia. Tak apalah Tuhan. Ha, tu ni kalau kita ni mutakallim wa ma'ahu ghairu, sekurang-kurang dua orang. Ha, bila dua orang makna tasniyah nak maknanya. Kena kata imamain ni kalau tasniyah kah? Wa ja'alna lil muttaqina imamain, sekurang-kurang. Ha, kalau pakai na tu jamak, ha, jamak ramak kena kata kena a'immatan baru masuk. Wa ja'alna lil muttaqina a'immatan. Ni kan nak kata imamain ni. Ah, ha, imaman di sini ni jamu. Ah, ha, tu senang tu. Hati dia kata ada hendak susah dia kata. Fala hajata lima takallafahu ba'duhum fil ayati. Maka tidak bahajat kepada barang yang menyusah-nyusah kita panggil yang tak berepah akhirnya oleh setengah mereka itu dalam ayat ini, pada ayat ini. Apa dia ma takallafahu? Ada orang jawab kata min anna tauhidahu mufra'nya di situ tu lidilalati alal jinsi, kerana munyak tah jenis ya tak. Tak wei dengan jenis. Tanggo jenis tak apa, tak muafakat apa tak apa kerana jenis. Ha, ada setengah menyusah kot tu. Auli annahu masdarun, imaman tu masdar fil asli pada asal. Hmm, sini jadi kebalarah. Ha, ada setengah kot tu. Tu pun Zaidun adlu. Auli annal murada ataupun muradnya waja'al kulla wahidin minna lil muttaqina imaman. Anu ha, masuk dengan imaman mufrad ni. Kalau na gitu tak masuk, na takwil waja'al kulla wahidin minna. Mintalah akan menjadikan tiap-tiap seorang dari kami ni akan menjadikan tiap-tiap seorang imaman lil muttaqin. Ha, tu takwil kot tu. Ha, 2, 3, 4 jalan. Auli annahum atawapun kerana bahawa mereka itu semua tu litihadi tariqatihim wattifaqi kalimatihim, kerana bersatu jalan mereka itu dan muafakat kelima mereka itu, kanu jadilah mereka itu ka syakhsin wahidin sepok orang-orang. Dan itu imam memang perak. Hmm, jadi 2, 3, 4 jalan tu jalan menyusah belaka tu. Senang ke tak ada nak tahu. Imam jamu. Wala salaka. Waja'alna lil muttaqina imama. Ha, dan aku menjadikanlah kami ni segalanya mengikut segala ikutan bagi orang-orang muttaqin. Ini doa Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya doa tu. Ha, kita boleh ambil doa ni. Ha, betul lah kan kelimah dia bercara kata tengah pada lapar imam. Ha, dia pakai makna jamu. Ambil di situ. Ha, klik mai kepada kalam syekh semula. Ha, ialah berkata seorang syekh, al-imam ikutan, lagi al-alimu yang bersifat dengan ilmu pandai, lagi pulaknya al-allamatu. Ha, allamatu kena sa'dullah. Kalau tak sa'dullah jadi tanda alamat-alamat. Kalau baca al-alamatu, tu tanda apa tidak mengaji fa'amadzammatu fatakuna alamatan lah. Ah, nida ni allamatu. Sebab tu hasiah ayat kata siratun mubalaghatun. Allamah tu sirat mubalaghah. Ah, bandingnya ka nasabatun. Nasabatun orang sangat pandai ilmu nasab keturunan. Bila nasab pandai sangat, bintu-bintu orangnya anak orangnya anak orangnya cucu orangnya kenongan ni, ha tu. Orang ni kena kok ni, kena sepupu kok ni, dua pupu kok ni, nyetarik. Oh, pandai bila nasak nasab. Haa, sangat pandai. Haa, tu asalnya. Baik. Kalau gitu, sirat umbalarah dia betul alam, fa'an. Pasta masuk tu, apa tu? Kata dia, wata'u fihi. dan bermula ta padanya tu pada allamah dah. Dia sirat balarah sikit al-allam. Ha dia. Lepas tu hubus ta mari tu bukan ta tak ni tu. Ha bukan ta tak ni, ta tak ni kerana syekh ni orang lelaki ni. Ha kali tu ta apa dia? Oh ta tu tu ialah li ta'kidil mubalawati tu. Nak mengkuatkan melampau lagi. Oh, alam yang sangat alim. Arti dah situ yang sangat, yang bersangat dan alim. Lepas tu bermakna pula tu nak melampau pula dah. Ah, yang alim benar itu dia. Yang sangat alim, alim sungguh. Ha, arti dua lapis. Ha, maksud tu tu dia panggil nak taukid balaghah. La li asliha. Bukalah tu padanya tu dihatakan bagi asalnya asal balarah bukan tu nak mentaukid ke ya mubalarah dah bubuh tu nak tambah dia lagi tu dia nak kuat dia lagi la li asliha bukan bagi asalnya asal balarah sebab apa la li asliha li annahu kana bahwasanya nya aslaha asal mubalarah tu mustafadu sudah diretikan minas sirati dah tu kalau tak ada siapa yang reti dah al-allam yang sangat tan alim lepas tu masuk tu nak kuat je lagi tu dia nasab orang sangat pandai membilangkan nasab keturunan bubuh tau pula dah nasabatun tu nak taukid je lagi bukan kata reti mubalarah di dita tu dak nah tu mana kata la li asliha bukannya ta tidak hasakan bagi asal mubalarah itu bukan li annahu kana nyonya aslaha asal mubalarah dah pun mustafadum minas siwati reti daripada bentuk tu dah alam dah kalau itu wa ma'nahu makna allamah tu maknanya katsirul ilmi yang banyak ilmu kalau itu yang alim tu tak banyak lagi mata-mata orang pandai orang tahu orang reti panggil alim lah kalau itu semua kita ni alim dia kata tak alim di segi luar kita alim tapi uruf orang Melayu kita tak kata panggil alim nak panggil alim juga orang boleh baca kitab pandai tu pandai takrir orang apa panggil orang alim panggil orang alim lah tu dia kita tahu jari-jari ni tak panggil orang alim ini uruf dia panggil uruf pengenalan pengenalan di sisi kita tu balas tu tapi asal makna bukan gitu bila orang tahu satu masalah panggil yang alim dah lah tu tengok oleh atasnya ya no. Nah al-alim ana ayil muttasifu bil ilmi walau bi mas'alatin wahidatin kata dia atas tadi walau tahu masalah panggil alim dah lah tu dia mana yang tahu apa tu dia mah tahu dak cerita tu tahu dia mah tahu dak berita apa berlaku tahu alim tu mana yang tahu gitu ada pun allama hak tu mana kathirul ilmi yang banyak ilmu hak tu kita duk guna sekarang kita duk guna sekarang orang banyak ilmu baru panggil orang alim kita hak tu uruf dia panggil bukan lurah bukan istilah uruf dia panggil di pengenalan di sisi kita malah tu apa ni lah banding dengan sepuluh ponok lah kelimah ponok ni kan ni uruf dia panggil uruf tempat kita sini bila sebut ponok ini dia rupa tu uruf dia panggil ada pun lurah tidak kan lurah kan ni mana tempat tu panggil terbenar hotel-hotel rongrem semua tu ponok lah tu panggil ponok kalau duduk kita pergi ke tanah Arab ponok lah tu ponok ni ponok kena ke rongrem hotel kelimah dia panggil pondok jam'u fanadik tempat-tempat berhenti tempat-tempat beradu tempat singgah tempat rumah kecil-kecil untuk sewa dia panggil pondok jamak dia fanadik tulurah habis tu lah orang tengah-tengah orang nak menghina pondok dia tu pelik apa pondok dia tu pondok kalau tak nak harap hotel yang nyawa nak pondok ia betul di segi bahasan lurah itu betul tapi di segi uruf bahas uruf apa dia uruf cuba kelimah alih ni ya uruf kita kita panggil alih cuba kelimah qari juga uruf kita sini bila kata orang qari orang tukar lagu tak gitu kan uruf kita walha bahas qari ni kan pandai baca kan sudah lah pandai baca pandai tulis panggil qari semua lurahnya Ah, tapi urus tempat kita ni tok puak tok qori ni puak tok qori ah. Buat tukar lagu, tukar lagu Quran. Ha, tu dia urus. Ibriti atau ibriti beza dah. Ha, bila tersebut ponok ini dia urus nah. Ini ponok urus biasa ni. Ha, sampai tok saya diubah buat asrama tok saya ni kat asrama tak ada dah. Terubah dah daripada panggilan pondok. Ha, tu ibriti urus. Ha, lorah lain. Ha, apa lorak? Lorak ponok-ponok tu apa? Ponok tempat tu pangan, tempat dia duduk berhenti masuk rumah sewa, masuk hotel ke apa semua sekali. Ha, cik-cik-cik-cik. Ha, berhenti dah. Tapi bila bila kita sini kata pondok, ha, itu lalu. Saya tanya soal lagi, ada sekolah dah? Tak ada, ponok sahaja. Ha, ha, ni uruf. Ha, nah, ni nak ajib ni, tak ada jari di lain. Ha, nah. Ha, berarti orang Arab tengok, ajib, dia kata. Sebab kami tak ada macam ni. Ah, nah, itu dia. Ah, baiklah, apa tu? Bila tepat macam nak cara pengajian, ha ni cara pengajian bila sebut ponok, ha ni cara pengajian kita, cara pengajian ilmu syar'i kita tak ada bercara atau ha dunia. Betul nak cara hanya dengan jelas. Ah, nak mengaji cara pertukaran yang apa? Lain dah lah. Ah, tapi masalah semua bercara. Masalah kita mengaji dia ada semua sahabat lah kita habis buah temu be. Dia mau mengaji tukang ni ada lah kita. Ha, mengaji bak ziraah, cocok tanah ada. Ah, ha, sabik tu lah kadang dia tanya, tak ada buat kebun tu? Buat kebun, kebun dah belakang. Mana tu? Tunjuk. Tunjuk bil lah kita. Ni. Dan ni kebun belakang. Nego pun duduk dalam ni, orang pukai pun duduk dalam ni. Oh, kena tu. Ha, jalan. Sabak dia mau tukai pun, mari tanya masalah. Dia mau buat kebun, mari tanya masalah. Nah. Lepas tu kebun dah rata, dia membuah dia, dia mau tanya salah bawa hari. Ha, kebun itu dah itu. Itu dia. Dia mau kena. Ha, lah tu dah kecek pun tak kena. Ha, nak ayak tu bila-bila seloro. Tapi wakil ni dia. Ha, dek. Ha, itulah nak berhenti beza tu mana tu. Ni beza kata uruf. Ha, sebab tu kita jangan ada, jangan ada apa nama ni. Yang kita semata nak rak tak boleh. Kita kena berhenti kata uruf. Ni panggilan kita ke sini. Ha, bila kata ponok, ini dia. Ha, kalau buat lagu lain, bukan dia. Kita tak panggil. Ha, kalau kita pergi betul apa saya terama. Ha, sini sekolah dah. Ha, kata itu yang ludah. Ha, itu dia. Ha, itu. Ha, ini pun sepatutlah. Bila sebut kelimah, alim. Uruh kita sini. Ha, masuk tuk guru, tuk guru. Nak panggil orang alim lah. Ha, apa asal orang? Tidak lagu tu. Ha, ke kapung pun alim. Ha, gitu lah. Aibadah. Baik, kita kembali ke sini pula. Katanya bila kata alamah, ha tu baru orang yang banyak ilmu, orang banyak ilmu yang bersangat dan alim. Wa amma qauluhum, ada pun kata mereka itu, setengah-setengah ulama ada kata gini, alamah tu huwa man jama'a bainal ma'quli wal manquli. Oh, nak tahu tu nah. Seperti Al-Qutbi Syirazi. Oh, amma qauluhum tu fa fihi khusurun. Perkataan tu dia panggil sikat sikit. Jadi sepit sikit. Ketak sikit. Dia bagi ketak ni tak terlalu banyak lah. Ah, nah sepit pun tak terlalu banyak juga. Ah, naik kereta sepit. Lu apa orang limu? Eh, siapa ni tak boleh? Tak boleh dah. Sepit. Nah, tu khusur. Lu kalau rumah patut juga apa nak kita sepit telus dah ada 20 orang. Lagi oh, tak boleh dah weh, tak telus dah. Ha tu khusur. Kalau baju patut juga ketat. Orang tubuh besar kita tak boleh pakai dah. Nyawa tak ada. Ha tu pun khusur. Ha maka takrif pun sepatu juga dia ada sepit, dia ada lega apa tu. Takrif tu. Ha gitu. Ha maka orang takrif alamah takrif ni kata man jama'al ba jama'a bainal ma'quli wal manqul. Takrif macam tu dia panggil ketat sikit tu. Ah, kusur dia panggil. Ah, ni ketak sikit tak lega. Ah, mana masuk sikit sangat dalam tu. Oh, orang yang himpun antara makul dan mangkul. Ah, mangkul ni bahasa nakal daripada hadis Quran hak tu. Ah, nakal daripada kita imam-imam. Makul bahasa kira, bahasa ijtihad. Ah, tu makul. Seperti siapa je misal Al-Qutbi. Al-Qutbi. Ha ni wali kutub dia panggil wali kutub. Al-Qutbi. Ha kutub ni dia panggil supaya kita tak kala dunia ke mana tempat. Ha mocok ngoh. Ha apa tengok. Dia buat gambar dunia, gambar dunia bulat pada ada tempat pocok ngoh. Ha dia panggil kutub. Ha pemaku, salah satu pemaku. Asy-Syirazi. Ha tuanulah tuan Kutub Asy-Syirazi ni kena ketua Muhazzab tu. Tua mata Muhazzab yang disyarah oleh Imam Nawawi buat syarah majmu' dah. Ha, syarah Muhazzab. Ha, tua dia tu Asy-Syirazi. Abu Sa' Asy-Syirazi gelar kutub. Ha, orang yang berhimpun antara ma'qul dan manqul. Tu baru panggil allamah, tak siapa tangan tu tak panggil allamah. Oh, kalau gitu oh sepit sangat. Tak ramah masuk dipanggil allamah. Ha, habis dia kata takrif macam tu tu khusus sikit. Ada pun takrif hak luas sikitnya allamah ni mana kathirul ilmi. Ha, habis. Ha, selesai situ klik kepada Syamsuddin. Ha, ni nama kita. Ada orang nama Syamsuddin. Ha, matahari ugamu. Oh, hebat. Nama apa ni? Nama Sudin. Jatuh ke kita lagu tu, tinggal lagu tu. Nama letak jadi kira molek matahari ugamu. Bawa tanya nama ke apa? Nama Sudin. Apa nak tulis mana? Siwa Dayongo pun ikut jadi Sudin ke Sudin ke ikut dia lah. Ha, tak tahu cuma asalnya Syamsuddin, Syamsu matahari din ugamu. Oh, nama apa ni? Nama Sudin. Saya dah tulis turut dia kata tu, nak tulis Syamsuddin. Ha, ini. Ha, baik. Kalau gitu apa ni gelar syekh kita dengan Syamsuddin ni? Maknanya aika syamsiliddin. Ha, tafsir makna pula dah. Arti seperti matahari bagi ugamu. Oh, la tasbih dengan matahari ni gak. Dunia sebesar dunia ni pada dia sebutir pacar. Cerah terang menerang. Ha, maka orang yang bagi ulama ni suka matahari dah. Kasyamsiliddin min haitsu dari segi huwa idahuhu lil ahkami. Dari segi menerangnya kan segala hukum-hukum bita'lifihi dengan mengarangnya wa taqririhi dengan hurai takririnya. Ha, inilah dia orang panggil kata laqabun wa hadza laqabun lisyarah. Dia panggil gelarah bahasa kita. Laqab-laqab ni mana gelarah. Ni gelarah syarah kita. Ibnu Qasim dah. Muhammad Ibnu Qasim gelarah dia Syamsuddin. Ha, ni jadi ulama dia banyak gelar gitulah. Kemudian kita sekarang ni banyak ambil nama gelaran dijadikan nama alam betul. Biasa nama alam lakah, tapi kita mak ambil buat alam isim. Banyak kita buat alam isim. Tengok nama Sayuti, nama apa Sayuti, nama apa Tirmizi. Nama apa Syamsuddin. Ni semua ni orang panggil lakab. Hak nu panggil nisbah. Baik. Gapo lakab? Wa huwa ma asy'ara bi madhhin. Ala nahwu sebut tu bila kita mengaji bab isim alal, alal isim alam, alal lakab, alal kunyah dia sebut. Ma asy'ara bi madhhin. Barang alam namo yang menunjuk, yang memberitahu dengan kepujian. Ya, ada kadang-kadang orang gelar ni gelar kok terpuji, kok molek. Terkadang ada juga gelar-gelar kok keji. Ha, ni yang panggil alakat yang pecah dua pula. Ma asy'ara bi madhhin, sini kata. Ha, kita biasa dah takrif lah nahum ma asy'ara bi rif'ati musammahu. Dia katalah tu. Tak apalah maksud nak ayat gini lah juganya. Ha, kita orang baru tu nak hafawi ingat lah. Tapi dia kita faham dah tak mesti ambil lapar, ambil maksud anda. Tak apa lah. Ha, dengar sini kata ma asy'ara bi madhhin, mudah-mudah kita. Ha, kita dah apa anu ma asy'ara bi rif'ati musammahu. Ha, iaitu barang yang menunjuk dengan tinggi tuanya. Ha, tu kata puji. Misalnya ka Zainuddin. Ha, nama apa? Nama Zainuddin. Ha, ada dari panggil Muhammad Zain. Muhammad Zain. Ia asal Zainuddin. Ha, dek. Ya, nama Muhammad campur dengan lakab Muhammad Zainuddin. Bahagia kita potong hujung Muhammad Zain. Zain. Zain jadi Muhammad Zain. Ada juga gitu. Ada-ada orang lazim. Muhammad lazim. Jadi Mak Jain. Mak Jain. Oh, cari tak temulah nama kita. Punah jalan. Eh, belajarlah mengaji nama tu. Kali terklik dengan jatah dikar. Kena betul nama-nama kita tu. Itu pentingnya. Awal-awal nama apa awal? Ya, ayat tu bagaimana? Ha, dia tanya mula. Tak nama ke apa? Tulis wikna di buk dia. Tu dia. Kadang-kadang kita cikgu pun tulis nama anak murid tak senang. Cikgu-cikgu tulis nama mbak ke, kita pun tulis tak senang juga. Ya baca tu kot tu. Haa, tu letih. Bukan kita pun tak kerti juga cara nama. Haa, baik. Zainuddin. Haa, Muhammad Zainuddin. Oh, perhiasan ugamu. Haa, tu dia. Yang menghiaskan ugamu. Auzammin. Haa, atas pada madhin dia. Ma asy'ara bizammin. Barang yang menunjuk dengan kecelakaan, pasal gelar ke usuhuduh. Ada juga gelar ke usuhuduh. Haa, misalnya anda, wik. Ka'an finnaqati. Haa, gelar. Seorang tu, panggil gapa? An finnaqah tu gelar pasal Arab. Gelar pasal Arab. Kalau jumlah Melayu, gapa wik? An fi mana hidung. Naqah utah. Haa, an finnaqah. Tapi bahasa Arab sedap ni, ngah. An finnaqah. Bila jumlah Melayu, hidung utah. Ah, letak nama hidung gelah hidung uta. Kok mana pakai dia berah hidung uta? Nah, tu dia. Ah, nah. Ah, misalnya orang tu dia berah pongek ye. Dia angai ye lalu. Ah, mak mongai. Ah, kak. Ha, kan panggil lagu tu dak. Dia berah pongek ye. Oh, ya gimana mongai ye lalu. Ah, tu dia. Lekak mak mongai. Ah, tu nak ayat nak gelah. Ha, tu panggil lakap. Deh, habis situ. Lepas tu kaedah pula dah. Oh, banyak ilmu Tuhan ni, masya Allah. Fa in qila, maka jika disoal, nak soal sikit deh. Ha, soal kaedah. Kaedah lah anak. Lima. Kerana apakah? Ha, lima bukan lam tu. Lima. Kerana apakah? Qaddamal laqabah. Macam itu pun tak apa. Kan tak saya rajak tu, kuddimah lalu tak apa. Lima. Qaddamal laqabu. Kerana apakah dimendahulukan lakab ai quddima zikrul laqab? Kedi mudah tak apa. Ha, kerana apakah dimendahulukan sebut lakab sebut gelar? Ma'a annahu serta bahwasanya syan. Yajib ta'khiruhu. Ha, serta bahwasanya wajib oleh mentakhirkannya kan laqab anil ismin daripada isim sina'atan di segi ilmu. Ha, di segi ilmu hataran ilmu. Yang nak sebutnya kaedah kita, kenapa? Kena sebut alai isi, sebut nama dulu, baru mai gelar. Apa kata tak ni? Muhammad Zainuddin. Ha, gitu. Yang nama apa? Nama Muhammad. Lepas tu gelar dia, Zainuddin. Ya susun tak boleh Zainuddin Muhammad. Ya kena Muhammad Zainuddin. Muhammad Syamsuddin. Ha, kot tu. Ni kena ni sebut Syamsuddin dulu, baru baru nama Muhammad Ibn Qasim duk kamu dia ni. Nampak menyalahi kaedah kita lah. Kama qala fil khulasah ta'ku nahum qira ta'ku min alfiyah dahlah. Ha, seperti barang yang berkata ia Badruddin Ibnu Malik tu, Muhammad Ibnu Malik tua alfiyah fil khulasatihi fil khulasati dal khulasah mata alfiyah kita dah maklum tu. Dia kata wa akhiran za in siwahu sahiba. Ah, tu dia. Dan mentakhir olehmu akan ini apa ini laqab in siwahu sahibani in sahiba siwahu jika menyertai ia akan yang lainnya. Ha, tu dia. Bila dia menyertai, bila jika menyertai ia yaza ini siwahu akan yang lainnya, kena dia kamu dia. Makna di sini kena sebut Abu Abdullah Muhammad bin Qasim baru Syamsuddin. Ni kena sebut Syamsuddin dulu. Ha, sedangkan Ibn Malik kata wa akhiran za'in siwahu sahiba wal muradu bi siwahu ta'ku alfiyah rada. Ha, dan yang dikanakki dengan kata siwahu yang lain-lain situ. Muradnya khususul ismi. Ha, muradnya ala isim lah. Ya kerana masalah siwa tu dua lagi, ala isim ala kunyah, murad sini ala isim. Bila beripun ala gelaran nama gelaran dengan nama hantaran asal, kena sebut nama hantaran dulu. Lepas tu baru sebut nama gelaran. Ha, tu dia. Nah. Waliza. Ah, kau ana berada tu. Dan kerana inilah kerana kaunul murad siwa liza li anna al murad bi siwa tu khususul ismi. Sabit ning qala berkata Imam Malik fi ba'di nusakhiha. Ada setengah-setengah naskahnya. Naskah-naskah khulasah. Naskah mata khulasah mari lafalah ni. Wazaj al wazaj wazaj al a Kita nak jadi nakal macam gini. Wazaj ala firan izas man sahiba. Sahiba berkali kita tukar huruf ba dulu naskah ni. Sahiba ke tak naskah demo? Ada ke tak sahiba, ada ke tak? Kalau ada raya hak kita ni ba dulu baru ha. Sahiba nah. Ada. Ha, ada beki. Ha, jadi naskah kita ni kena beki. Ha, la'alla sawab sahiba bukan sabiha dah. Ha, betul dah saya beki. Beki pun molat dah kepak nama. Ha, hak dah molat dah. Oh, suruh beki, beki rata dia legung legung. Ha, beki hak tak kena jadilah. Tu dia. Ha. Wa penama ni ada setengah naskah dia mari dengan wazaj al akhiran izasman sahiba. Ha, baca dia wazaj al akhiran izasman sahiba. Jadi nak ayat kata nuskah mata alfiyah tu hak makruhnya wa akhiran za'in siwahu sahibah. Ada setengah nuskah wa zaj'ala khiran izas man sahibah. Ha, dia kata wa hadhihi nuskhatu hiyal aula. Nuskah ni lebih molek pada saat ni. Apa jalan? Li'annahu iza jatama'al laqabu ma'al kunyati qala. Sebabnya hak ni soreh lalu dah. Ya sarah kata waza yani waj'al za dan menjadilah akal-akal ini zal laqab menjadikan akhiram jadi di akhir menjadikan yang akhir izasman sahiban iza sahibasman apabila berserta ia ya za isman akal isim akal alaisi adapun dulu ya ta in siwah siwah tu umum lagi maksud isim dan kunyah tu di ikut nukrak ha hunduk klik sebab apa kaedah kita li annahu iza tama'allaqabu ma'al kunyati apabila berhubung alal lakat serta dengan alal kunyah hak tu kunta bil khiyari hak tu kau boleh pilih nak tak mana dulu tu masalah saat ni Syamsuddin tu apa nama gelaran Abu Abdullah Melayu terpanggil gelaran juga tapi gelaran hak pasal sana sana kepada ibu bapa Abu Abdullah, bapa Abdullah. Ha, bahasa Melayu kampung atau pak dolok. Ha, tu dia. Gimana nak gimana pak dolok? Ha, Abu Abdullah dia panggil alam kunyah. Jadi antara dua tu, antara alam lakak dengan alam kunyah bila berhubung dua tu dia kata kunta bil khiyar. Engkau boleh pilih, diberi pilih nak sebut alam kunyah dulu tak apa. Nak sebut yang alam lakak dulu tak apa. Tapi kalau berhubung dengan alam isim dia kena sebut alam isim dulu. Ha ni macam mana ni dia sebut alam lakak dulu? Tu dia ada soal lagi tu. Tak ada jawab lagi dah. Tu. Kunta bil khiyar fi taqdim ayyihima syi'ta. Mana dulu tu ikut akal lah. Kanak kau kena mana? Wa kadza begitu juga iza jatama'a al-ism wal kunyatu. Begitu juga apabila berhubung alam isim dengan kunyah seperti Abu Abdullah dengan Muhammad tu. Abu Abdullah alam kunyah, Muhammad tu alam isim. Ha tu boleh ikut nak sebut Muhammad dulu pas ambulah ke dia apa tak apa. Hak masalahnya bila isim berhubung nama berhubung dengan gelaran. Hak tu kaedah kita kena dulu nama, gelaran kena sebut ke dia. Di sini macam mana sebut gelaran dulu? Ha in qila begitu ujibah. Ha baru siapa tepat jawab dia. Ujibah ay anil qil dijawab daripada pertanyaan itu jawabnya begini bi anna zalika dengan bahawa yang demikian itu hasilun ya betul gitulah tapi malam yastahir itu dia bi anna zalika dengan bahawa yang demikian itu demikian mana kata wujub ta'khirihi anil ismi sina'atan ka wajib takhirkan lakak daripada isim ya memang begitu hasilun kedai khobar mari bi anna zalika hasilun ya gitulah tapi malam yastahir kait bukan itlak dak selama tidak terkenal ia selama tidak terkenal ia terkenal lakak gelaran selama tidak terkenal gitulah kena sebut nama dululah moga tujuan apa dah letak nama nak perkenal tu weh memang tak ada nama ni pun kita ni tuai kita kenal nama tak tahu gapo apa payah juga nak cari budak tu budak tu mana budak tu budak tu dah ramah ah nama dia tu dia tu nama domi dah Tak ada dia kena sebut Muhammad tu, Khalid tu, Bakar tu. Tu pek dah letak nama. Kita ke letak nama, apa saja ke letak nama. Kerongkan tu kerongkan yang letak nama, tidak payah nak panggil. Gitu tak? Kita lah. Kita saya kita beli kedai. Kita apa kita hak tu duduk baca lagi pagi. Siap hamba klik tu bagi kedai lah. Klik. Oh, kita nak beli kita. Kita apa kita fekor. Boleh juga. Ada baca pagi-pagi baru mula ya kita tu. Ada ayat lagu tu pergi klik dulu kita klik dulu. Mai mula. Dia kena sebut nama pop. Kita apa? Syah Bajuri. Tu dia. Masalan Asyik Bajuri Ibn Qasim, Fekah, hari tahun lalu menjadi nama gitu. Datang pergi ambil gelar dulu. Faham ambil gelar dulu mana orang nak tahu. Sampai kita pergi kapur demo, kita dah biasa panggil gelar di ponok. Di ponok tak apa lah, pakai tak panggil nama dah. Akadah misal-misal tu misal lah. Lepas kita pergi kapur cari mana akadah. Pening orang kapur cari tak temu mana. Itu misal tu. Itu dia Pu'ain. Dia mengguna panggil Pu'ain. Dia cari Pu'ain. Pak dia kapur tu mustah ke kapur. Mana pergi rumah dia ya? Boyak tak nama dia menggotuk ayah yang nak tu rumah dia. Apa dia main Pu'ain? Tak, dia mengguna panggil Pu'ain. Dia pun nak memang hak gelar hari siap. Ponok tak apa je, istihara. Itulah. Sebut gelar dulu. Pakat tak sebut nama lalu tak ada apa dah. Tu dia. Cuba nak tak kotik. Tak apa tu. Gila dia dah. Itulah. Tak sebut nama tak apa. Kata tahu. Itu. Tu dia nak ini pahal masalah. Kalau kita dah ngaji kat dah nahung dah. Dia pandai banding. Itu. Ni masalah kata wajib kena sebut nama dulu, gelaran letak belakang. Apa ni gano sebut gelaran dulu? Hak kata wajib tu selama tidak terkenal. Malam yastahir, selama tidak terkenal ia lakak tu. Kalau terkenal wa illa hadi pula. Dan jika tidak, tidak nak kira gano. La tuju kenapi jadi sebab. Nafi hendak kenapi wa illa lam yastahi ini bi anistahara tasuwi dia. Dan jika tidak termasyhur dengan bahawa termasyhur ia lakak apa tadi. Bila kita tahu dah sebut gelar kita tak kena banyak nama dah. Kalau belah tu jaza taqdimuhu harus boleh mendahulunya. Tak ada banyak nama dah. Tu dia. Jaza taqdimuhu harus oleh mendahulukannya ke laqab ai ala ismi. Bolehlah kita sebut gelaran mendahulu pada nama. Tak sebut nama tak apa, sebut gelaran tahu selalu. Tu dia. Kama fi qoulihi ta'ala kuduk kapung orang makruf tok siap, tok siap masjid. Apa tahu dia tok siap ke tahu selalu. Tengok tok imam tak ada panggil nama dia tak tahu nama dia. Mai kita budak-budak ni pergi kapur tu waktu imam mana tak imam ni tak imam sini dah ni ani tak imam pakai tak tanya nama dah lah kerana gitu mak mata imam pakai tak ada apa dah tak payah hanya waktu imam lalu dia tunjuk nama apa tak imam ai mau tak tahu tu nama tak imam. Tengok tu ada kita tak imam ke apa kita baru kita tak tahu celak-celak mata dia tu dah jadi tak imam dah pakai tak imam itu. Itu masya-Allah. Dia kata dia masyhur gitu bolehlah mendahulukan lakak di atas isim seperti kama fi qoulihi ta'ala al-masihu Isa bin Maryam. Tengok sebut masih dulu. Al-masihu Isa bin Maryam, tak ada kata Isa bin Maryam al-masih. Dah sebut al-masih dulu tu gelaran tu. Gelaran Nabi Isa al-masih. Isa al-Masih. Ada sebut Isa sebut nama dulu. Al-Masih tak ke dia. Ni al-Masihu Isa bin Maryam. Itulah dalil Al-Quran. Ala lebih lagi pula, lagi. Ala ni fadlan ala annal mu'arrikhina. Lebih-lebih lagi istimewa pula. Sama telah pula puak ulama tarikh. Itu mu'arrikhin. Lebih-lebih lagi puak ulama tarikh. Orang ninggal la yubaluna, tidak hera tak peduli mereka itu bitaqdimil laqabi ala ismi. Ya kan orang ahli tarikh yang cara dok ayat nama. Ah sejarah tu nama tu orang tu orang tu yang di situ orang tu. Ha tu dia. Kadang dia sebut nama dulu, kadang sebut gelaran dulu. Pakat tak cara dah. Kek dah wajib tak wajib tak kedin lakak tak ada cara kata. Lebih lagi ulama tarikh, ulama sejarah la yubaluna, tidak peduli mereka itu, tak hirau mereka itu bi taqdimil laqabi ala ismin. Kalau gitu hak kaedah kata wajib, Ibn Malik kata wa akhirah ingat ke itu. Kalau gitu fal wujubu innama huwa 'inda nuhati. Di situ nahum. Hak wajib itu di situ ulama nahum dengan syarat-syarat tertentu. Di situ tarikh ada cara. Makruf tak makruf pun. Ha banyaklah ilmu kita dapat. Macam-macam ilmu nak terdalam itu. Jadi klik kepada tepi Syamsuddin Abu Abdillahi, bapa Abdillah itu kita panggil alam kunyah, nama dia Muhammadu bin Qasimin. Nah, kaedah dah semua. Asy-Syafi'iyyu dibaca pada Imam Syafi'i kerana dia tu bermazhab Syafi'i. Mari doa sikit. Taghammadahullahu bi rahmatihi. Moga-moga mudah-mudahan meluas meratai akhirnya oleh Allah dengan rahmatnya. Kita mai tengok di situ sikit kerana pendek hasiahnya. Qauluhu taghammadahullah ay ghamarahu wa ammahu. Tu makna taghammada. Mana ghamarahu wa ammahu. Mana meratai dan meliputi ia. Mudah-mudahan. Meliputi akhirnya oleh Allah. Mudah-mudahan meratai akhirnya oleh Allah. Dengan rahmatnya. Sebab li'anna taghmida fil asli, ya fi asli lughah. Li'anna ma'na taghmid fi asli lughah. Situ ada kritik di tepi. Macam boleh nak taghammuda. Karena masdar bagi taghammada, taghammu. Itu lebih comel. Makna pada lorat idkhalus saifi fil ghimdi. Itu asal makna taghammu, taghmid. Maknanya memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Itu asal makna ghammada yughammidu tarmid. Taghammadahu. Makna memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Idkhalus saifi fil ghimdi. Itu asal lorat. Tapi murad di sini. Wal muradu minhu. Dan yang dikehendaki daripada tarmid ini. Lazimuhu. Nak makna lazimnya. Apa lazim? Wahuwa lazimu at-ta'min. Bila masuk pedang dalam sarung jadi tutup katuk bih meliput tih bih. Noknya berdoa daripada apa dia muallif kita tak kalah sebut Syekh Ibn Qasim ni doa yang kata taghammadahullah, dia panggil jumlah doa iyah maknan. Mudah-mudahan meliputi akhirnya oleh Allah, meratai akhirnya oleh Allah dengan rahmatnya. Minta Tuhan menurunkan rahmat ke atas syekh tu dengan secara meliputi. Macam mana meliputi pedang ketika duduk dalam sarung. Ha, tu nak sambung kalau orang bi ihsanihi, dengan buat baiknya, tumana wa rahmatihi wa ridwanihi, dan dengan keredaannya Allah. Amin. Ridwan, Rudwan. Dia boleh berfaris dua selalu. Kalau ada nama Ridwan, boleh juga Rudwan. Muhammad Ridwan. Ada nama. Nama apa eh? Nama Ridwan. Tu Ridwan tu asal lakak tu. Nama tu, nama tu Muhammad. Gelaran Ridwan. Muhammad Ridwan. Mula. Jadi apa maka? Nama? Mak dua. Mak dua. Mak dua. Punah madu. Jadi madu. Tu. Nah. Amin. Minta Allah Ta'ala perkenankan doa. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil kitab. Wallahu a'lam.